Jangan berebut adik-adik, naik yang rapi, teratur, yang penting kita sampai. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan ku lekat naik, kereta ku tak berhenti lama. Cepat keretaku jalan, tut tut tut, banyak penumpang.